بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab fiqh Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah Al-Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Dan pembahasan yang kita bahas yang terakhir yaitu tentang Ad-Dhamanah. Ad-Dhamanah sebagaimana yang telah kita bahas yaitu menjamin atau memberikan jaminan. Dan pembahasan ini telah kita bahas tentang permasalahan dhamanah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu Kitabu As-Sulh. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih Kitabu As-Sulh. As-Sulh yang mempunyai arti yaitu perdamaian, mendamaikan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa as-sulh lughatan huwa qat'ul munaza'ah, yaitu menghentikan sengketa. Wa secara istilahan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa as-sulh yakni mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahin baina mutakhasimain. Dikatakan oleh para ulama dan juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa makna sulh secara istilahan yaitu mu'aqadatun, yaitu perjanjian. Yatawassalu biha ila islahin baina mutakhasimain. Yang dimana perjanjian ini dalam rangka mendamaikan. Mendamaikan antara dua pihak yang bersengketa. Ini makna as-sulh secara istilahan yaitu mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahin baina mutakhasimain. Perjanjian yang dimana perjanjian itu dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sengketa. Dan sulh di sini dalil tentang masyru'iyah sulh sebagaimana dalil dari Al-Quran dan sunnah dan juga ijma para ulama. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, was-sulhu khair. Was-sulhu khair, bahwa perdamaian itu adalah lebih baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari kaum mukmin yang di mana mereka bersengketa, ada pertengkaran, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Ini juga dalil tentang anjuran untuk mendamaikan kaum muslimin. Karena di dalam as-sulh itu terdapat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, was-sulhu khair. Dan perdamaian itu adalah lebih baik. Naam. Dan ini termasuk dari at-ta'awun, yang dimana seseorang menyatukan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu dhata bainikum, dan perbaikilah hubungan kalian. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw halala haraman. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa as-sulhu jaiz, bahwa perdamaian itu diperbolehkan, bainal muslimin, antara kaum muslimin, illa sulhan harrama halalan aw halala aw ahalla haraman, kecuali perdamaian yang di sana mengharamkan apa yang dihalalkan, aw ahalla haram, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Fahadha ma yajuz. Nah, perdamaian seperti ini, hadha ma yajuz. Hadis ini wallahu taala alam, sebagian para ulama mentaifkan, sebagian ditaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi fi kitabih Bulughul Maram, dan juga Imam Syaukani di dalam syarah pembahasan Durul Bahiyah, beliau menyebutkan bahwa hadis ini, hadis as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan haram halalan aw halal haraman, fi isnadihi Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf an abihi wa huwa dhaif jiddan, wa huwa dhaif jiddan. Fihi Kathir ibn Abdullah ibn Amr dhaif jiddan, Imam Syaukani menyebutkan dhaif jiddan. Akan tetapi di sini maknanya sahih. Sini sebutkan as-sulh jaiz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, wattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian, karena itu suatu kebaikan. Nah, طيب, as-sulh di sini ada beberapa macam. Yang pertama, sulh baina ar-rajul wa zaujatihi, antara suami istri. Kemudian yang berikutnya, sulh baina an-nas, sulh antara manusia. Yang kemudian, sulh fil amwal, perdamaian dalam harta. Dan yang dimaukan di sini oleh para fuqaha yaitu as-sulh fi al-amwal, pada harta. Dengan ini banyak sekali para ulama yang memasukkan kitab sulh di sini dalam pembahasan kitab al-buyuk, jual beli. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan amwal, dengan harta. Sehingga ketika kalian ingin mencari syarah atau pembahasan tentang sulh, kebanyakan para ulama memasukkan di kitab Al-Buyu', dalam kitab Al-Buyu', seperti kitab Bulughul Maram, lihat bab sulh di mana, kitab Al-Buyu'. Kitab yang lain masuk ke kitab Al-Buyu'. Nah, sama. Sedangkan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi di sini memisahkan, tidak dimasukkan ke babul huyu, karena kitabul huyu telah kita bahas pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Dan Imam Syaukani di sini disendirikan tentang permasalahan kitab as-sulh. Nah, akan tetapi sebagian para ulama memasukkan kitab as-sulh di sini pada pembahasan kitab al-buyu'. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, huwa jaizun bainal muslimin. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa as-sulh huwa jaiz bainal muslimin. Dalilnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wasulhu khair, dan mendamaikan itu adalah suatu kebaikan. Sehingga manfaat perdamaian di sini, mendamaikan baik antara suami istri, baik antara bainan nas atau as-sulh fil amwal, maka ini semuanya suatu kebaikan. Ini semuanya suatu kebaikan. Sebagaimana tarif definisi yang tadi kita sebutkan, yaitu mu'aqadatun, yaitu perjanjian dalam rangka mendamaikan dua pihak yang sengketa. Didamaikan antara dua pihak yang sengketa. Yang di sini masuk ke as-sulh bainar rajul wa zaujatihi atau bainal muslimin wal kufar, atau sulh bainan nas, atau sulfi fil amwal, atau sulfi fil anwal, semuanya di sini masuk. Naam. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, illa sulhan hal haraman au harama halalan. Kecuali mendamaikan ahal haraman, sesuatu yang halal menjadi yang haram, au harama halalan, atau yang di sana haram yang asalnya halal, fala ma yajuz. Sulh seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, contoh sulh yang di mana di sana mendamaikan sesuatu yang haram dihalalkan, seperti seseorang yang transaksi riba, sengketa dengan satu dengan yang lain, riba jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan, dan termasuk min kabair ad-dunub, sehingga seseorang tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ada yang mendamaikan, yaudah kalau begitu riba silakan kalian bermain riba, silakan kalian bertransaksi riba supaya kalian tidak bersengketa. Bahadamanya jus. Ini termasuk dari sesuatu yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, au'aks atau sebalikannya, yang di mana di situ halal kemudian diharamkan, halal kemudian diharamkan, itu juga sama. Sulh seperti ini tidak diperbolehkan. Naam. Dan juga yang di mana sulh yang nanti kita akan pelajari, yang di mana itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, hudud, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, yaitu seseorang yang berzina misalkan, bagi yang sudah menikah dengan dirajam sampai mati, ketika didamaikan sehingga dia terlepas dari hukuman zina tadi, fahadama yajuz. Karena itu termasuk dari hududullah. Nah, baik, pelajaran fikih untuk kelas TD1 ataupun TD2 untuk ujian semester akhir, insyaallah taala dimulai dari kitab Al-Ashribah. Dimulai dari kitab Al-Ashribah sampai pembahasan yang kita bahas. Kalian kasih tanda untuk ujian semester nanti, untuk sama TD1, TD2 dimulai dari kitab Al-Ashribah sampai pembahasan yang telah kita bahas di akhir. Sedikit-sedikit pembahasannya. Tapi jangan lupa untuk di murojaah, ujiannya tinggal satu pekan lagi, satu minggu lagi. Pembahasan kitab Shulh insyaallah taala kita teruskan lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Tayyib naqtafi lahuna subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mustalah telah diumumkan di channel Telegram, yang ini tinggal dilihat mustalah TD1 dan TD2 sudah diumumkan di channel Telegram, tinggal dilihat untuk ujian semesternya dari mana sampai mana sudah diumumkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.